Perbanyak untuk memberikan pujian-pujian kepada sang istri di saat sang istri telah melakukan perkara-perkara yang terpuji dari kaitannya dengan kewajiban dia terhadap suami, maka itu semua akan semakin menambah daripada semangat sang istri untuk lebih baik lagi di dalam melayani suami. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwasanya di surga ada rumah yang bisa terlihat bagian luarnya dari bagian dalamnya, dan bisa terlihat bagian dalamnya dari bagian luarnya, padahal itu adalah rumah, rumah yang tebal, tetapi rumah tersebut bukan rumah kaca, terlihat bagian-bagian dalamnya dari luarnya dan bagian luarnya dari dalamnya. Hanya saja itu merupakan rumah-rumah yang terbuat dari mutiara, mutiara-mutiara yang berongga. Maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini Abu Malik Al-Ash'ari, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa rumah yang seperti itu wahai Rasul? Tentunya tidak bisa dinilai berapa harganya, ya. Dunia ini seisinya dijual untuk membeli satu rumah di surga tidak akan bisa. Jangankan rumah, tempat cemeti salah seorang penduduk surga itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Maka ini rumah terbuat dari mutiara yang berongga, dibuat-buat rongga menjadi kamar-kamar dan ruangan-ruangan dan berbagai macam tempat. Dan tentunya mutiara bukan mutiara kecil ya, mutiara 60 hasta besar sekali. Walaupun terlihat dari dalamnya apa yang dari luarnya, tetapi tidak bisa untuk melihat keseluruhan daripada isi rumahnya. Kenapa? Karena sangat luas. Untuk siapa wahai Rasul? Maka Rasul menyatakan liman atau berkala, itu untuk orang yang mampu menjaga lisan dengan baik, ucapan-ucapannya itu terjaga, lisannya terjaga, selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, bukan kalimat-kalimat telaan, bukan makian dan umpatan, tetapi kalimat-kalimat yang membawa ketenteraman jiwa, kesenangan hati. Ini kepada sesama muslimin, bagaimana kiranya diberikan kepada sang istri, ya. Senantiasa di dalam bertutur kata dengan lemah lembut, dengan baik kepada istrinya, mengharapkan supaya nanti bisa mendapatkan apa yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, liman afdal kalam, bagi orang yang bagus tutur katanya kepada istri. Mana telah disebutkan, dicontohkan, ini terkadang seorang suami dia bisa bertutur kata manis kepada teman-temannya, kepada orang yang di luar sana, ya, tetapi tidak kepada keluarganya. Kepada istrinya justru garam, keras. Dan ini juga telah kita sampaikan bahwa ini merupakan hukum mustahab baina zaujain. Demikian pula sang istri, ya. Ini diingatkan kembali. Kemarin juga sudah lewat. Istri pun juga tertuntut untuk bertutur kata yang manis kepada suami. Liman atau balkalah mu'at amat ta'am wa batakal iman wa nasu niyam, bagi orang yang baik tutur katanya, bagi orang yang suka berderma memberikan makan kepada sesama, dan bagi orang yang gemar sholat malam berdiri dalam keadaan manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Qotibillah azamullah, Tuhan seorang wanita terhadap tutur kata yang manis dari suaminya jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka dengan perhiasan-perhiasan ataupun dengan pakaian-pakaian. Mungkin itu adalah sesuatu yang membanggakan, mungkin itu adalah sesuatu yang memang benar membuat senang, akan tetapi lebih daripada itu adalah di saat seseorang bertutur kata baik terhadap istrinya. Tidak setiap suami mampu untuk memberikan baju yang baru, anting, gelang, kalung, dan semisalnya. Tidak setiap suami sanggup untuk memberikan berbagai macam kesenangan-kesenangan hidup bagi pasangannya. Akan tetapi, siapa yang tidak sanggup sekedar untuk bertutur kata dengan kalimat-kalimat yang baik, tutur kata yang baik, lemah lembut terhadap pasangannya. Karena tutur kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik, itu akan menjadi nutrisi bagi ruh, bagi kejiwaan sang istri. Maka sebagaimana badan butuh kepada diberi pakaian, dihiasi dengan gelang kalung, ya, demikian pula jiwanya butuh untuk kemudian engkau berikan hiasan-hiasan dengan tutur kata yang manis dan indah, yang itu semua akan semakin menguatkan hubungan suami istri, akan semakin mempererat hubungan suami istri, dan akan semakin mengokohkan jalinan cinta kasih di antara mereka. Kemudian yang kedua juga telah disampaikan kemarin, agar memiliki waktu dan menyempatkan diri untuk sekedar duduk manis, duduk santai dengan istri. Sudah kemarin ya? Ini diingatkan kembali di sini. Jangan kemudian hari-harinya habis ya di luar tanpa memberikan hak kepada istri untuk sekedar bercengkrama. Walaupun mungkin memang kesibukan yang luar biasa. Terkadang seseorang terbentur dengan tugas dan kewajiban dia bekerja, ya. Kerjaannya berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Bayangkan seperti apa perasaan. Berat ya kan? Walaupun mungkin gajinya besar. Mungkin hasilnya masya Allah lumayan, ya. Akan tetapi ada sesuatu yang lubang di sana yang sulit untuk bisa tertambal. Ya, ini apa? Kedekatan dengan keluarga, kedekatan dengan istri, kedekatan dengan anak, ya. Sedangkan kita alhamdulillah tidak diuji dengan ujian seperti itu. Terkadang kita lupa terhadap nikmat yang sangat besar ini. Diberi oleh Allah SWT kedekatan dengan anak istri. Maka jadikan waktu. Dalam sehari setidaknya ada waktu khusus bercengkrama dengan anak istri. Setidaknya. Itu yang akan menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Adapun akar ataupun hadis telah disebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Ini sekedar mengingatkan kembali. Kemudian yang ketiga, hendaknya juga berpenampilan dengan penampilan yang menawan, yang menarik, yang baik terhadap istri. Sebagaimana seorang suami ingin istrinya berpenampilan dengan penampilan yang cantik, maka dirinya pun juga demikian. Sang istri pun juga demikian, dia menginginkan suami yang menarik, sehingga berhias untuk sang istri, juga memakai wewangian. Kalau pun seorang pulang kerja, tentu badannya dalam keadaan bau dan semisalnya, maka ya segera untuk membersihkan badan untuk kemudian setelah itu bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan terhadap suaminya. Dan sekali lagi, itu bukan perkara yang semata-mata mubah. Mubah iya jelas, bukan semata-mata mubah. Itu adalah perkara yang syar'i, yang berpahala. Pahalanya sangat tinggi. Pahalanya itu sangat besar. Hal-hal seperti ini jika dilakukan oleh suami istri. Kemudian yang keempat, untuk membangun rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah, dengan menjauhi perkara-perkara dan perangai-perangai yang kasar. Menangani istri, alhamdulillah, jangan sampai. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya, ya, memukul wanita, tidak pernah sama sekali. Padahal istri beliau ada 9, lebih dari 9, tetapi yang hidup langsung dalam artian dalam hidupnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, istri 9 itu hidup semua. Kalau istri beliau lebih dari 9, kalau dihitung semuanya itu lebih belasan ya. Cuman yang masing-masing hidup maka maksimalnya adalah 9. Tidak pernah Rasulullah menyakiti dengan fisik, menampar, apalagi menampar. Beliau melarang memukul wajah. Memukul itu saja dengan tangan tidak pernah. Tidak pula kepada pembantu misalnya. Sebagaimana kemarin hadisnya telah kita bacakan. Kemudian juga senantiasa dibiasakan di saat masuk rumah mengucapkan salam. Kenapa? Karena salam ini adalah sesuatu yang akan menumbuhkan kecintaan. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta." Beliau menyatakan, "Afsus salama bainakum." Sebarkan salam di antara kami. Maka kalau kita ingin bisa semakin erat kecintaan kita kepada keluarga, tanamkan pada keluarga kita untuk senantiasa keluar masuk dengan salam. Keluar masuk dengan salam. Memper banyak salam di dalam rumah. Ya, walaupun hanya masuk ke kamar. Keluar kamar masuk lagi, salam. Jangan salam hanya sekedar di saat mau masuk rumah. Assalamualaikum, sudah. Setelah sampai di rumah, masuk kamar budas-budus. Keluar kamar budas-budus. Memang tidak wajib ya, tetapi itu adalah keutamaan. Besar keutamaannya. Istri sedang berada di kamar, misalnya kita mau masuk. Assalamualaikum. Atau pintunya terbuka. Kita masuk langsung masuk saja, tapi dengan salam assalamualaikum. Istri pun akan menjawab waalaikumsalam. Rumah yang barokah, rumah yang makmur dengan salam, doa doa kesejahteraan, rahmat Allah subhanahu wa taala turun di tempat tersebut. Diajarkan pula kepada anak-anak. Ya. Di saat anak-anak tersebut mau masuk rumah, salam, salam dulu wahai anak. Atau bahkan di kancing kalau tidak mengucapkan salam jangan dibuakan walaupun nangis. Masih kecil misalnya, walaupun nangis. Biarkan nangis, nangis tidak dosa, tidak apa-apa nangis. Dan nangis itu bukan mendatangkan penyakit, tidak masalah. Anak nangis biasa. Di saat kemudian anak tersebut nangis, ya setelah itu diajarkan kalau nanti masuk ke dalam kamar abi, kamar umi, salam ya. Kalau tidak salam tidak dibuakan pintu. Semenjak kecil sudah tertanamkan seperti itu. Maka dia secara otomatis sudah masuk kamar assalamualaikum, assalamualaikum. Keluar kamar assalamualaikum. Ini kalau dibiasakan. Rasulullah SAW menyatakan, ya bunai, idza dakarta ala ahlik fasallim. Wahai putraku, ini kalimat-kalimat sayang ya, bukan betul-betul putra beliau karena ini hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik bukan putra beliau. Tapi beliau menganggapnya sebagai putranya dalam artian bukan betul-betul putra. Tapi ini kalimat-kalimat kasih sayang. Wahai putraku, apabila kau masuk kepada keluargamu, maka ucapkan salam. Yakun salam maka barokatan alaik wa ala ahli baitik. Salam itu akan menjadi barokah atasmu dan atas keluargamu. Dan orang yang masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadisnya juga telah disampaikan pada pertemuan yang telah lewat. Wa tibillah azzaullah juga di antara hak-hak istri yang ini kaitannya dengan muasarah bil ma'ruf ya. Masih kaitannya dengan ayat tersebut. Adalah dengan menghormati keluarga dia. Sebagaimana istri juga wajib menghormati keluarga suaminya, maka suami pun juga demikian tertuntut untuk menghormati keluarga istrinya. Terkhusus di saat di hadapan sang istri. Jangan kemudian menjelek-jelekkan keluarga istri, meskipun di antara mereka ada orang yang berperangai jelek. Ya, jangan mencela, jangan memaki keluarga istri, meskipun memang di antara keluarganya misal ini ya, ada orang-orang yang memang pantas untuk dijelekkan karena perlakuannya yang kurang baik terhadap sebagian kita misalnya, dan menampakkan kebencian yang sangat terhadap kita ya. Tetapi mereka masih keluarga istri kita, maka kita jaga lisan-lisan kita terkhusus di hadapan sang istri ya, karena dia akan tersakiti. Memang keluarga saya seperti itu, tapi bu, jangan begitu. Ngono ya ngono ning yo mbok aja ngono. Orang Jawa begitu. Iya. Sudah merasa, sang istri itu sudah merasa, walaupun tidak kita sampaikan, perlakuan-perlakuan keluarga yang kurang bagus itu sudah terasa dalam batinnya, itu sudah menyiksa dia. Jangan ditambahi dengan kita menjelek-jelekannya. Ya. Kalau ya hendak mengucapkan sesuatu terkait dengan mengomentari keluarga sang istri, maka dimulai dengan mendoakan kebaikan terlebih dahulu. Nah, ini setidaknya akan mengurangi si fulan itu loh. Masya Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Nah, kalimat ini kan menyejukkan, walaupun kalimat semoga memberikan hidayah, Allah memberikan hidayah itu menunjukkan bahwa dia sekarang berada dalam enggak beres, butuh diberi hidayah kan begitu. Tapi kalimat ini kalimat doa. Dengan itu sang istri tidak merasa mudah tersakiti, didoakan kebaikan sama suami. Qadirillah azzaqumullah. Hal tersebut tentunya masuk dalam muamalah ataupun muasyarah bil ma'ruf terhadap sang istri. Kemudian perkara yang berikutnya terkait dengan muasyarah bil ma'ruf pula adalah di saat istri dalam keadaan sakit, maka suami sepantasnya untuk sekuat tenaga merawatnya. Ini termasuk daripada wa'asyiruhunna bil ma'ruf, perintah di dalam Al-Qur'an. Di saat istri sakit, walaupun mungkin istri juga tidak ingin merepotkan suaminya ya, dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga mengurusi dirinya sendiri, merasa bahwa hak suami yang begitu sangat besar, dia tidak ingin untuk kemudian ya meripeti. Dia juga tahu suaminya itu banyak tanggungan, tetapi suami yang harus pengertian. Suami yang harus pengertian, ini sekarang istri sedang sakit ya, tentu dia tidak bisa masak, tentu dia tidak bisa mencuci baju, tentu dia tidak bisa mencuci piring, tentu dia tidak bisa ini dan itu, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Nah, ini suami tanggap ya kan, sebagian daripada tugas-tugas yang itu pada asalnya adalah tugas istri dikerjakan, dijalankan. Dan mungkin juga ya bisa melakukan hal-hal yang akan meringankan rasa sakitnya. Apa yang dia butuhkan, misalnya membuatkan teh misalnya, dan itu bukan aib seorang suami kok buatkan teh istrinya ya, itu mengurangi rujula. Ini kalau orang-orang jahiliyah dulu begitu ya. Satu aib kalau seorang suami, seorang laki-laki melayani wanita itu aib, itu adalah masalah jahiliyah di antara masa itu. Justru tidak sepantasnya yang demikian. Urusi istri dengan sebaik-baiknya, dengan sentuhan-sentuhan kasih sayang. Kalau mungkin keluhannya sakit kepala, ya dipijit kepalanya, tidak ada masalah. Yang sakit kepalanya, yang dipijit pipinya, gitu gimana? Ini apa-apa ya, sambil disayang. Al-Muhim, apa yang dirasakan dan itu akan membuat dia senang, lakukan. Berpahala itu ya. Berpahala. Sempat-sempatnya budi loro sing ngono. Bukan sempat-sempatnya dalam perkara ini, meringankan apa yang dirasakan oleh sang istri, niatkan dengan niat yang baik. Demikian pula kalau memang butuh kepada obat, carikan obat. Butuh bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Al-Muhim, ini merupakan sesuatu tuntutan terkait dengan mu'asyarah bil ma'ruf, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di saat istri beliau sakit, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai pada meninggalnya. Ruqayyah sakit. Sedangkan di situ ada seruan untuk jihad perang Badar. Utsman bin Affan ma'ruf ya, beliau tidak ikut dalam perang Badar. Beliau tidak ikut dalam perang Badar. Akan tetapi ketidakikut sertaan Utsman bin Affan itu disebabkan karena perintah dari Rasulullah SAW. Karena istrinya sakit, harus merawat istrinya. Rasulullah SAW menyatakan kepada Utsman, "Atim ma'ana." Kamu tinggal bersamanya. Bersama istrimu Ruqayyah. Walaka ajru man syahida Badrun wa sahmu. Dan kamu mendapatkan pahala orang-orang yang ikut perang Badar, mendapatkan pahalanya. Padahal tidak ikut diri, tapi mendapatkan pahala orang yang ikut perang Badar. Bayangkan, pahala yang sangat besar tentunya. Dan mendapatkan saham dalam artian pembagiannya nanti itu dia dapat satu bagian. Dalam perang Badar menang, alhamdulillah, ghanimah melimpah banyak. Itu Utsman bin Affan dalam keadaan tidak ikut perang, tapi mendapatkan bagian. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Sahihnya. Karena apa? Karena merawat sang istri. Yang sering terjadi, ini yang sering terjadi dan yang kita dapati, kita saksikan, ya. Walaupun tidak semua, tapi yang sering terjadi, kalau suami sakit, istri itu masya Allah ya, luar biasa khidmatnya, pelayanannya, berusaha ini itu berbuat ya untuk kesembuhan sang suami. Apapun dia lakukan demi suaminya bisa kembali sehat pulih setiap kali. Tapi kalau giliran sang istri yang sakit, perhatian itu kelihatan kurang. Nah ini, yang seperti ini jangan sampai terjadi pada rumah tangga Islam. Kemudian perkara berikutnya yang juga masih masuk dalam mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi ini semua hak-hak wanita, ini semua kaitannya dengan mu'asyarah bil ma'ruf. Untuk membantunya ya dalam urusan rumah tangga pada perkara-perkara yang memang berat dilakukan olehnya, atau dalam kondisi-kondisi tertentu, semisal istri sedang hamil atau sedang menyusui. Dan ini merupakan sifat yang mulia di dalam Islam, bentuk daripada rahmat dan kasih sayang. Kasih sayang seperti ini terkhusus ya suami terhadap istri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menilainya dengan penilaian yang sangat besar, memberikan pahala kepada suami dengan pahala yang sangat besar. Dia akan teranggap sebagai ar-rahimun minar rahimin, termasuk daripada orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun yarhamuhumullah. Ar-rahimun, orang-orang yang berbelas kasih terhadap sesama, orang-orang yang memiliki rahmat terhadap sesama, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati mereka. Bagaimana kiranya dengan orang yang berbelas kasih terhadap istrinya, terhadap keluarganya? Dan sebaliknya, orang yang berlaku bengis terhadap keluarga itu akan diperlakukan bengis pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak bengis, tapi memberikan balasan kepada dia setimpal dengan perbuatannya. Anak istri adalah orang yang paling besar haknya terhadap dirinya, tentunya, yang sangat besar haknya. Maka sepantasnya untuk dia berikan rahmat dan kasih sayangnya. Rasulullah SAW menyatakan irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlas sama ahlus sama. Rahmatilah, kasihanilah penduduk bumi, niscaya kalian akan dikasihi oleh penduduk langit sana. Maka itu semua merupakan bentuk daripada rasa belas kasih dan kasih sayang, meringankan beban dan apa yang dilakukan oleh istri. Terkhusus bagi yang masih baru-baru mantan anyar gitu. Ini dalam rangka apa namanya ta'aruf bainakum, agar saling meringankan beban satu dengan yang lain. Saling meringankan tentunya terkhusus bagi suami kepada istrinya. Ya, kalau istri kepada suaminya dalam artian tanggung jawab mencari nafkah, oh, tidak. Jadi pada perkara-perkara yang mungkin bisa membantu sedikit demi sedikit, ada masalah. Suami selepas kerja dia bisa untuk kemudian membantu sang istri di rumahnya, ya, angkat sapu misalnya, menata ruangan, membersihkan, mengentasi jemuran. Memalukan apa enggak itu? Laki-laki kok mengentasi jemuran? Dan namanya jemuran kan ada hal yang misalnya enggak pantas begitu. Enggak ada masalah, ya kan? Enggak ada masalah. Lipat baju, enggak apa-apa lipat baju. Setrika boleh juga, setrika bagus. Alhamdulillah pekerjaan-pekerjaan yang biasanya memang dilakukan oleh wanita. Akan tetapi kita melihat pekerjaan wanita begitu sangat banyak dan lumpuk tersebut. Kerjaan istri kita, kita apa yang bisa kita bantu di saat kita memang ada kelonggaran waktu, yaitu semampunya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakunu fi munati ahli faidah kata waktu sholat kalau jadi sholat adalah Rasulullah SAW biasa, yakni beliau melayani keluarga beliau, jadi melakukan hal-hal sepantasnya dilakukan oleh keluarga hingga di saat kemudian datang waktu sholat beliau pun keluar untuk sholat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menjahit bajunya, menambal bajunya, ataupun apa namanya di saat sendalnya lepas, apa istilahnya talinya, beliau pun juga memasangnya, dan beliau mengurusi dirinya sendiri dalam artian tidak mudah setiap perkara harus dilayani oleh sang istri. Ini semua setidaknya akan bisa mengurangi daripada beban-beban istri. Kemudian yang berikutnya, agar bersabar atasnya dan mudah untuk memaafkan kekurangan-kekurangannya. Kekurangan-kekurangan yang mungkin itu memang merupakan fitrahnya seorang wanita. Wanita memang tercipta dalam keadaan lemah. Maka harus berusaha untuk bersabar atas kekurangan tersebut dan memaafkan daripada hal-hal yang mungkin terjadi padanya. Tidak ada seorang pun dari kita melainkan pasti memiliki kekurangan. Itu pasti, ya kan? Kekurangan-kekurangan setiap kita. Karena memang demikian Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah. Kita lemah, istri kita juga lemah. Ya. Sehingga kalau kita melihat kekurangan pada diri sang istri, maka ketahuilah kita pun juga banyak kekurangan di mata istri kita. Tetapi kalau masing-masingnya ya mau melihat sisi kelebihan dari pasangannya, maka itu akan melestarikan dan mengharmoniskan daripada rumah tangga. Rasulullah SAW menyatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza syahida amran falyatakallam bil khair aw yasku. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila dia menyaksikan satu perkara, yaitu perkara yang dia tidak suka, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, di saat melihat sesuatu pada istrinya melakukan kesalahan, kalau mau berbicara, berbicara yang baik. Artinya kalaupun marah, maka yang keluar adalah doa kepada istrinya, Allah miyadi, misalnya aslahakillah, kalimat-kalimat doa, semoga Allah memperbaiki. Walaupun sedang marah, sedang ini, sedang tidak ridho. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang mungkin memang kesalahan pada istrinya. Apa kalau tidak? Diam, kata Rasul. Ini kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya demikian keadaannya. Wastausu bin nisa, kata beliau, lanjutan hadisnya. Hendaknya terus menasihati istri dengan baik, memasihati istri dengan perkara yang baik. Fa innal mar'a khuliqat min dhilah, karena memang wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa na'awaja syai' fi dhilah, dan yang paling bengkoknya daripada tulang rusuk adalah bahasanya. In dhahabta tuqimu kasarta, kalau kamu hendak meluruskannya dengan paksa, maka kamu akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal awad, tapi kalau kemudian dibiarkan, ya otomatis dia akan senantiasa seperti itu, bengkok terus, ya. Maka butuh untuk dibimbing dan diarahkan. Fastausu bin nisa'ih, sehingga sepantasnya untuk terus memberikan nasihat kebaikan kepada wanita. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan di dalam Fathul Bari, wa fil hadith ramzun ila taqwim bi rifqin, dan di dalam hadis ini terdapat isyarat untuk meluruskan istri, ya, dengan lemah lembut. Meluruskan itu dengan pelan-pelan begitu. Orang yang berusaha untuk meluruskan istrinya dengan pelan, dengan kasih sayang, maka dia akan melihat perubahan demi perubahan. Ya, memang berjalan waktu yang cukup lama, tapi dia akan saksikan perubahan-perubahan tersebut. Ya, setelah menjalani kehidupan bersamanya mungkin sudah belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, akan terlihat hasilnya. Ya, istri yang dahulu yang dia kenal awalnya bagaimana, maka sekarang bagaimana? Yang dahulunya begitu mudalah, maka sekarang sudah masya Allah kedewasaannya. Ini yang seperti ini butuh waktu, dan ini disyaratkan di dalam hadis Rasul. Fil hadis ramzun ila taqwim bi rifqin bi haitsu la yubaligh fihi fayaksir wa la yatrukhu faysam ala iwati. Wallaha asharul Bukhari fi bab. Di mana, ya, dia tidak kemudian berlebihan di dalam meluruskannya sehingga justru akan mematangkannya, tetapi juga tidak dibiarkan begitu saja sehingga dia tetap terus berada dalam kedudukannya. Dan hal ini disyaratkan oleh Imam Bukhari di dalam judul babnya. Wa billahi jazakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyatakan, yu'khadz minhu alla yatrukaha 'ala al-i'wijah idza ta'addat ma tubi'a 'alaihi minan naqs ila ta'til ma'siyah bi musahhu bi mubasharatiha aw taqul wajib wa inna ma yatrukuha 'ala wijajiha fil umuri mubahah. Diambil daripada sini bukan berarti kemudian wanita itu dibiarkan dalam kebebokannya di saat dia melakukan perbuatan-perbuatan yang itu merupakan kekurangan dari sisi tabiatnya, yang dengan itu menyebabkan dia melakukan berbagai macam kemaksiatan misalnya, atau meninggalkan dan melalaikan kewajibannya, maka tetap harus diluruskan dengan pelan. Adapun dalam perkara-perkara yang memang itu masih dalam standar mubah, maka ya dibiarkan saja. Jangan setiap atau sedikit-sedikit kemudian dilarang ini, jangan itu, jangan ini, dalam keadaan perkara-perkara yang masih mubah dilakukan olehnya, maka diberikan pelonggaran-pelonggaran. Tetapi kalau sampai pada taraf disitu melanggar syariat Allah, melantarkan kewajiban dia, nah ini baru diberikan dengan lemah lembut, ya, dinasihati, diluruskan, dan terus seperti itu. Dan maksud kasartaha dalam hadis itu maksudnya adalah terjadi firok. Kalau kamu paksakan, maka yang terjadi adalah keretakan dalam hubungan rumah tangga. Rasulullah SAW mengisyaratkan hal tersebut di dalam menegaskan hal tersebut, bukan sekedar isyarat, tetapi menegaskan di dalam riwayat Muslim. Wa idhaqta tuqimuha kasartaha wa kasruha tolakuha. Begitu lafadznya. Kalau kamu paksakan untuk meluruskannya, maka kamu akan matangkannya, dan patahnya itu adalah dengan perceraiannya. Sehingga ikhwatillah azakumullah, dalam perkara-perkara seperti ini sepantasnya kita untuk introspeksi diri masing-masing kita introspeksi diri selama ini apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, ya, kita coba kita teliti. Sering terjadi, ya, gesekan-gesekan dalam rumah tangga dengan istri itu sering terjadi, dan itu wajar-wajar saja, ya, wajar, ya, dalam artian manusia terbaik umat ini, bahkan manusia terbaik seluruh manusia yang ada, yang Rasulullah SAW, itu juga terjadi dengan istri beliau terkadang, ya, suatu terjadi. Nanti akan ada contoh-contohnya begitu. Artinya apa? Hal-hal seperti itu memang tidak bisa dihindari dalam rumah tangga. Jarang sekali rumah tangga yang sama sekali tidak pernah terjadi problema. Rumah tangga tanpa problema. Problema itu justru akan membawa kepada apa istilahnya? Keasikan dalam rumah tangga, dalam artian begini, bukan kita mencari problema, ya. Problema itu tidak usah dicari, akan ada nantinya dalam rumah tangga kita. Tetapi dengan itu akan semakin mempererat daripada rasa cinta kepada pasangan-pasangan kita masing-masing. Mengingat hal tersebut kemudian, ya, akan kembali memori-memori tersebut, ya. Mungkin problem-problem tersebut memang kita penyebabnya, kemudian istri yang memaafkan kita atau sebaliknya, itu akan membawa kepada eratnya hubungan dan kuatnya kasih sayang. Dan terkadang perkara-perkara yang kita mungkin tidak suka, ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan pada perkara tersebut kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa in karitum mu'minna fa asanta khusyya wa ja'alallahu fi khairin katsira." Bisa jadi kalian membenci sesuatu, sedangkan Allah jadikan pada apa yang kalian benci itu kebaikan yang banyak. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, tapi ternyata apa yang kita benci tersebut Allah jadikan di baliknya perkara-perkara kebaikan yang banyak. Sehingga sepantasnya bagi pasangan masing-masing, dan terkhusus kepada para suami, agar senantiasa, ya, berusaha untuk memaafkan kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan, dan menganggap kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang terjadi pada istrinya tersebut sesuatu yang, yakni, dia kesampingkan begitu saja selama hal-hal tersebut tidak berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian hal-hal tersebut dijadikan sebagai pembenar untuk dia kemudian menjelekkannya ataupun menjelekkan kepribadiannya ataupun menjelekkan keluarganya, orang tuanya ataupun saudaranya ataupun merendahkan martabatnya ataupun menganggap setiap kejadian kemudian, ya, diungkit kembali perkara-perkara tersebut pada istrinya. Sepantasnya justru sebaliknya, dia berusaha untuk menggali hikmah apa di balik itu semua. Dan dengan jiwa yang besar, dada yang lapang, untuk bisa mudah memaafkan pada kekurangan-kekurangan pasangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim, la yaqrabu minul mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah sampai seorang mukmin itu membenci mukminah yang lain. Jangan sampai seorang mukmin itu membenci istrinya. Kalaupun dia membenci satu perangai pada istrinya tersebut, bisa dia akan dapat di perangai-perangai baik yang lebih banyak padanya. Sekarang kalau kita mau untuk jujur, ya, terkait dengan istri-istri kita masing-masing. Nah, kita akan bisa mendapatkan sekian banyak, mungkin bahkan sulit bisa kita menghitungnya, ya, kebaikan-kebaikan sang istri. Sedangkan kejadian-kejadian yang membuat sebab dada ini misalnya, itu terjadi memang iya, hanya satu kali, dua kali, satu kejadian, dua kejadian. Apakah kemudian akan mengalahkan sekian besar khidmat yang selama ini dilakukan oleh istri-istri kita masing-masing? Maka tentunya pandangan seorang yang hakim, ya, orang yang bijak, itu tidaklah demikian. Hendaknya senantiasa dia melihat sisi-sisi positif yang ada pada istrinya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita